السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Rektor, Ustaz Wafiq, pimpinan UiTM, para pelajar sekalian, bolehkah saya minta yang ni mari ke depan sikit? Nah, supaya yang belakang tu boleh masuk sikit. Saya tengok ada kat mana. Boleh dekat yang ada di luar sikit? Boleh datang ke hadapan sedikit? Boleh? Supaya ada ruang. Okey. Ada ruang di sana. Apa khabar semua? Siapa bukan orang Perlis? Angkat tangan. Oh, ramai. Boleh mari dekat sikit? Tak apa, senang. Mari ke depan sikit-sikit lagi ya. Supaya tak nampak sendat sangat di belakang. Okey, terima kasih. Semua boleh ambil tempat. Saya tahu masjid ini tak muat untuk semua pelajar ni. Kemungkinan insyaAllah Tuan Rektor kita akan fikirkan masjid yang lebih besar. Okey, semua boleh duduk dulu. Siapa pernah dengar ceramah saya dah sebelum ni? Pernah tak? Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Bukan dengar terus, dengar secara tak langsung. Pernah? Okey. Siapa kali pertama dengar? Secara... Siapa pernah dengar tak dalam YouTube ke apa? Pernah? Okey. Saya akan terang. Mungkin sebahagiannya pernah dengar dan sebahagiannya mungkin maklumat baru kepada dia. Dua hari yang lepas, saya telah bercakap hal yang hampir sama kepada para pelajar kesiswa, pelajar lelaki. Dan saya akan cakap juga hal ini untuk kali yang kedua. Mungkin dengan sedikit penambahan di sana sini, memandangkan yang ada di hadapan saya ini ialah pihak yang mempunyai undi yang terkuat dalam negara ini, iaitu kaum wanita. Okey. Dengar satu persatu, kemudian kita mungkin kalau ada masa kita boleh tanya. Kita semua orang Islam. Tak ada beza. Di Perlis ke, di Kedah ke, di Selangor ke, semua orang Islam. Sesiapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia orang Islam. Dan orang Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu, orang mukminun itu bersaudara. Yang tu tidak ada apa-apa perbedaan di kalangan kita. Semua kita mengakui bahawasanya rojokan kita di dalam agama ini ialah merujuk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah, semua kita kata benda yang sama. Bagaimana nak rujuk kepada Allah? Kita tidak boleh tanya, ya Allah apa hukum ni? Kita tak boleh. Kita merujuk kepada kitab yang Allah telah turunkan, iaitu Al-Quran. Bagaimana nak rujuk pada Rasulullah? Rasulullah sudah wafat. Kita merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada perbezaan. Tetapi di dalam memahami Al-Quran dan sunnah, Kadangkala orang Islam itu ada perkara yang mereka berbeda. Bukan berbeda kerana ingin menderhaka kepada Tuhan, tetapi berbeda kerana nak memahami apakah maksud yang Allah dan Rasulnya mahu daripada kita. Kena follow apa yang saya nak kata ni. Lepas tu akan mungkin akan dapat melihat. Saya akan cerita daripada zaman awal Nabi sehinggalah sampai ke UiTM Perlis. Okay. Apabila Nabi SAW masih hidup, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau ada masalah, mereka akan tanya siapa? Tanya Rasulullah. Nabi menyuruh orang bertanya. Dan agama ini agama yang minta semua perkara bukan dibina atas ikut-ikutan. Mesti dibina atas hujah. Kena ada alasan. Kenapa awak buat begini? Kenapa awak tak buat begini? Allah kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jiwa kamu mas'ula, ditanya. So di dalam Islam tidak ada blind imitation. Tidak ada ikutan secara menkhinzir buta, tak ada. Babi tidak dibenarkan sebut. So tidak ada khinzir buta. Mesti ikut, kena tahu apa yang kita ikut. Untuk itu Quran turun, Quran kata fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr, ahli yang menyimpan pengetahuan, jika kamu tak tahu. Tak tahu tentang sains, tanya tentang sains pada saintis. Tak tahu tentang fizik, tanya pada ahli fizik. Tak tahu tentang biologi, tanya pada ahli biologi. Tak tahu tentang chemistry, tanya pada ahli chemistry. Tak tahu tentang bahasa, tanya pada ahli bahasa. Tidak tahu tentang hukum hakam agama, tanya kepada orang yang mengetahui hukum hakam agama. Tetapi Tuhan tidak pernah menyatakan, tanyalah pada ustaz Malaysia, dia tak kata. Tanyalah pada ustaz Arab, dia tak kata. Tanyalah pada ustaz, dia tak kata. Dia kata orang yang berpengetahuan, menyimpan ilmu pengetahuan. Tak kiralah siapa saja, daripada mazhab mana, daripada aliran mana, ada pengetahuan kita boleh tanya kat dia. Tak ada pengetahuan kita jangan tanya. Dia tak beritahu, awak orang Malaysia kena tanya ustaz Malaysia saja tahu, dia tak kata. Awak orang Arab kena tanya ustaz Arab, dia tak kata. Okey. Maka bila Nabi datang, Nabi telah menggalakkan sahabat bertanya. Di dalam riwayat Abu Daud, satu hari satu orang kepala dia cedera. Luka. Dia berjunub, dia nak kena mandi wajib. Dia tanya kawan-kawan dia. Dia tak tanya Nabi, dia tanya kawan-kawan dia. Dia kata, boleh tak kalau aku tak mandi? Dia bimbang bila kena air pada cedera kepala dia, menyebabkan sakitan yang keterlampauan. Lalu nanti dia mungkin tidak mampu untuk tahan. Dia tanya kawan-kawan. Kawan-kawan jenis semangat agama. Kawan-kawan dia kata, tak boleh. Kau mesti mandi. Dia mandi dan kemudian dia mati. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi murka dengan hal ini. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Ala inna shifaa al-'ain as-su'al. Nabi kata mereka telah membunuhnya. Padahal mereka tak bunuh, tapi mereka bagi fatwa yang salah. Sehingga mati orang. Qataluhu. Mereka membunuhnya. Allah membunuh mereka, kata. Yang ini Allah ambil tindakan pada mereka. Tidakkah ubat kepada kebodohan, tak tahu, kejahilan itu ubatnya ialah as-su'al. Tanya. Maka agama menggalakkan tanya. Tidak benarkan kita ikut ustaz, hanya ustaz kena tanya. Ustaz, kenapa awak buat ini? Why do you do this? What is your reason? What is your evidence? Kena tanya dia. Jadi para sahabat sentiasa tanya Nabi. Tanya. Kita tengok dalam Quran banyak. Yas'alunaka yas'alunaka, mereka bertanya engkau, mereka bertanya engkau, yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya engkau tentang harta rampasan, yas'alunaka anil mahid, mereka tanya tentang macam-macam. Tanya. Bila Nabi wafat, nak tanya siapa? Nak tanya siapa? Nak tanya kepada orang yang ada maklumat. Bila masa hayat Nabi, semasa Nabi berucap, Nabi ceramah, bukan setiap kali Nabi ceramah semua sahabat ada. Ada sahabat tak hadir, ada sahabat pergi kerja, ada Nabi cakap 3-4 orang je dengar, ada Nabi cakap mungkin seorang je dengar. So sahabat terpaksa collect maklumat. Bila ada bila ada soalan baru, sahabat tak tahu, sahabat akan tanya, siapa ada dengar Nabi kata sekian-sekian? Jadi mereka akan kumpulkan maklumat. Saya nak tanya, ada tak sahabat yang tak pernah dengar hadis? Ada tak sahabat yang tak dengar sebahagian hadis? Ada tak? Ada tak? Logiknya mesti ada. Hatta Abu Bakar ada benda dia tak dengar. Sebab masa Nabi cakap, dia ada di tempat tempat lain. Siapa yang mengaji dalam pengajian Islam, ada dia cerita tentang bab harta pusaka untuk nenek. Abu Bakar tak tahu berapa harta pusaka untuk nenek, sedangkan dia sahabat besar, dia sentiasa sama dengan Nabi. Dan masa Nabi bagi tahu, dia tak ada. Dia tanya, dia kumpul semua sahabat, siapa tahu berapa banyak harta pusaka untuk nenek. Muhammad bin Maslamah disokong oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini dua orang sahabat yang kecil, mereka tahu. Mereka kata, kami dengar Nabi bagi sudus 1/6. Artinya ada yang sahabat besar tak tahu, sahabat kecil tak tahu. Sebab mereka dengar, Nabi yang lain tak tak dengar. Okey, kadangkala Nabi hantar wakil pergi ke Yaman, pergi ke Bahrain, pergi ke negeri-negeri. Bila mereka Nabi hantar, mereka jadi guru di sana. Kalau orang sana tanya soalan yang mereka tak tahu, macam mana dia nak jawab? Nabi jawab. Mereka WhatsApp Nabi. Mereka buat video conference, Rasulullah ada soalan lah, dia bertanya. Ataupun mereka call Nabi, assalamualaikum Rasulullah, ada soalan, orang Bahrain tanya, orang Yaman tanya. Macam mana nak buat? Nak balik ke Yaman, nak balik ke Madinah, jauh. Nak patah balik. Kadangkala sahabat bagi pandangan, Rasulullah tidak pernah melarangnya. Tetapi ada kemungkinan mereka kata Rasulullah tak larang. Di Madinah Rasulullah sudah pun melarangnya. Karena masa Rasulullah larang, mereka tidak, dia tak ada. Mereka dah 6 bulan dah pergi, dah 3 bulan dah pergi. Maka menyebabkan dan kadangkala ada pandangan negeri-negeri yang berbeza. Sebab apa? Sebab ada maklumat yang tidak tidak sampai. Maka orang Iraq ada pendapat begini, orang ni, orang negeri ni berpendapat begini. Kadang-kadang kena sebab hadis. Contoh saya sebut. Siapa pernah tengok orang mazhab Hanafi semayang? Siapa pernah pergi masjid Keling? Keling ni kalau Pulau Pinang, orang India Muslim lah. Kalau di Johor, yang tak Islam. Siapa pergi masjid India? Masjid India dia, waladhalin. Senyap. Amin tak bunyi. Walaupun hadis tentang amin, kuat, jelas. Tapi kita kata ada kemungkinan mereka tak sampai riwayat yang kuat itu. Sehingga hari, dia jadi mazhab dalam Abu Hanifah. Okey, tak apa. Bila Nabi dah tak ada, sahabat tanya. Bila orang yang mari selepas sahabat, mereka tanya sahabat. Mereka kumpul hadis. Kadangkala ada perkara dalam ucapan Nabi yang boleh dipahami lebih daripada satu makna. Saya buat contoh pada malam-malam yang lepas. Seorang bapa arah anak dia. Ini yang perempuan, seorang ibu arah anak dia. Kau pergi ke kedai A, tolong beli beras 1 gantang. Seorang 2 beradik, adik dengan kakak dia pergi sampai kedai A. Sampai-sampai kedai, ada beras cik pakcik? Pakcik kata, beras habis eh, anak, tak ada. Kakak dia kata, jom kita balik. Beras tak ada. Adik dia kata, kita pergi tengok kedai B sebelah sana. Jadi kakak dia kata, eh tak dengar ke? Mak kata pergi ke kedai A, bukan pergi ke kedai B. Adik dia kata, tak, mak suruh kita beli beras, tak pentinglah kedai A dan B. Tapi kalau tak penting, kenapa mak sebut kedai A? Kedai si Ahmad tu kenapa mak dia sebut? Dia kata, mak sebut kerana biasanya mak pergi kedai tu. Oh, dia kata bukan masalah biasa, mak tak suka dengan kedai B. Okey, apa yang saya nak ceritanya? Satu arahan kadangkala boleh dipahami lebih daripada satu maksud. Faham tak? Ha, ni siapa belajar bahasa, belajar undang-undang, dia akan tengok. Nanti juga ada arahan-arahan Nabi yang mungkin boleh dipahami lebih daripada satu maksud. Lebih daripada satu maksud. Sebab itu, contoh yang popular, siapa yang belajar dalam pengajian Islam, dia akan dengar satu hari Nabi bagi arahan kepada sahabat, kata, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah. Jangan sesiapa di kalangan kamu sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Masa tu dalam suasana perang, Nabi nak arahkan sahabat pergi Bani Quraizah untuk kepung Bani Quraizah. Asar dah masuk, waktu dah lewat. Ramai sahabat dan Nabi kata jangan sembahyang, mereka pun tidak sembahyang asar walaupun waktu dah masuk. Sebahagian sahabat mereka sembahyang asar. Yang sembahyang marah kepada, kata pada yang tak sembahyang, kata pada yang sembahyang, Nabi kata jangan sembahyang yang kamu sembahyang. Apa sebab? Yang sembahyang kata, Nabi bukan larang kita sembahyang, dia nak suruh kita cepat. Kami walaupun sembahyang, tetapi kami pantas, kami sampai pada waktu yang Nabi minta. Bila sampai ke sana, mengadu kepada Nabi, Rasulullah ada geng sembahyang juga. Selepas sembahyang, dia kata, wahai Rasulullah, kami faham bukan larangan sembahyang, kami faham arahan supaya cepat. Kami sembahyang cepat sampai sama. Nabi tak persalahkan. Maksudnya Nabi endorse, Nabi terima. Kadangkala arahan dia mungkin ada tujuan pada arahan yang boleh dipahami dua-dua cara. Faham tak? Okey. Bila Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, saya nak tanya. Orang yang belajar dengan sahabat, nama dia tabi'in. Tabi'in, anak murid sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni mazhab apa? Syafi'i? Maliki? Mereka ada mazhab tak? Mereka tak ada mazhab Syafi'i, Maliki, tapi mereka ada mazhab. Kadang-kadang pandangan Sayyidina Umar, kadang-kadang pandangan Osman, kadang-kadang pandangan Ibnu Abbas. Di kalangan mereka, mazhab bermaksud cara fikir. Mazhab bermaksud pandangan dan pendapat. Itu maksud mazhab. So, sebahagian orang ikut Umar, itulah mazhab. Sebab itu ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Ibnu Umar. Bila dunia Islam bertambah luas, ramai orang dah masuk Islam. Rom, Parsi, ramai masuk Islam. Orang Parsi, mereka bukan Arab, lagi susah nak faham bahasa Arab. Orang Melayu pun tak berapa faham. Betul tak? Yang ada sini fahamlah, kan? Kan? Jadi yang tak faham itu kadang-kadang sangat bergantung kepada scholars, sangat bergantung kepada tokoh. Maka lahir banyak tokoh-tokoh terbilang banyak. Sufyan al-Thawri, al-Lais bin Sa'ad. Tokoh-tokoh banyak. Tapi antara tokoh-tokoh yang banyak itu, yang paling popular, empat orang. Nama apa? Mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Mazhab Maliki, Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dan mazhab Ahambali, iaitu Ahmad bin Hanbal. Empat. Yang awal dan antara semua yang empat itu ialah mazhab Abu Hanifah. Awal dia, masa dia mati baru lahir Imam Syafi'i. Dia mati tahun 150 Hijrah. Ni, can you follow? Boleh ikut tak ni? Boleh faham tak ni? Sekejap saya nak main ke Perlis. Biar mereka dulu. Sekejap saya main. Nak bagi faham. Kerana tuan rektor kata, saya kata bagi dia, pelajar saya faham. Ha? Okey. Jadi, dia ada pandangan dia. Bukan dia akidah beza. Kadang-kadang ada bab yang berbeza-beza. Pandangan. Lepas tu ada mazhab Malik. Mazhab Malik guru pada Imam Syafi'i. Okey, saya buat contoh. Saya buat contoh. Bagi lambat bahan contoh pula. Mai Perlis. Kita duduk Malaysia, duduk biasa duduk di negeri lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita biasa macam tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mai Perlis. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wei, tu imam lupa. Kan? Tu tak apa, kata tu imam suruh tu. Kacau dah, sesat dah. Ha? Ha? Okey. Saya buat contoh. Nas-nas itu kadang-kadang imam-imam ni ada faham berbeza-beza. Dalam mazhab, tadi awal saya kata mazhab apa? Hanafi. Dalam Hanafi dia bismillah pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama mana? Sama boleh ya? Dalam mazhab Maliki, Malik, mazhab Malik, dia tak bismillah langsung. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dia berbeza. Suatu kata perlahan, tapi bismillah juga dalam mazhab Hanbali. Sebab tu, siapa pergi Mekah, Madinah, pergi ke negeri-negeri Arab kebanyakan, di Teluk, dia semua sama amalan dia dengan Perlis. Siapa pergi Mekah, dia main balik Perlis. Orang Perlis pergi Mekah tak pelik. Tak kunut, bismillah. Sama. Pergi Madinah dan Mekah. Sama. Sebab itu adalah pegangan dalam mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i pun, dia dengan Hanbali, dua-dua kata ada bismillah. Tapi bismillah dalam mazhab Hanbali, dia perlahan. Kenapa? Kerana hadis Anas kata, Anas kata dia solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan sebenarnya dan Uthman, dia kata, wa kanu yaftatihuna salah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka itu memulakan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas. Anas apa? Sahabat? Sahabat Nabi. Khadam Nabi. Jadi dia kata, belakang Nabi pun macam tu, belakang Abu Bakar pun macam tu, belakang Umar pun macam tu. Jadi Perlis sama setuju yang mazhab Hanbali tu. Mula dengan alhamdulillah. Bukan mula tu dengan alhamdulillah, yakni mula kuatkan bacaan tu dengan alhamdulillah. Tapi imam baca tak sebenarnya? Dia baca. Tapi mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kerana dia tu ayat daripada surah Fatihah, kena baca kuatlah. Guru pada Imam Syafi'i nama dia Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni, daripada Imam Malik lah Imam Syafi'i menuntut kitab Muwatta. Dia kata Malik muallimi wa anhu akhastul ilm. Malik itu guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Guru Imam Syafi'i mazhab Malik kata bismillah tak payah baca langsung, kalau baca makruh. Lagi lain tu kan. Sebab dia kata tak ada baca. Dia gunakan hadis-hadis tadi. Jadi kita pergi ke Morocco, kita pergi ke Algeria, ni negeri-negeri mazhab Malik. Ke Afrika, ni negeri-negeri mazhab Malik. Mazhab Abu Hanifah di mana? Mazhab Abu Hanifah di mana? Mazhab yang paling banyak sekali orang di dunia ni mazhab apa? Oh, pelajar UiTM. Pelajar apa? Mazhab apa boleh ramai kali? Semua penyokong kelat mazhab Syafi'i. Berapa banyak? Siapa yang paling ramai sekali? Mazhab yang paling ramai ialah mazhab Abu Hanifah. Dalam empat imam ini, yang lain semua Arab. Arab. Kecuali Abu Hanifah. Dia bukan Arab. Dia Parsi. Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, dia Parsi. Hak lain Arab, Imam Syafi'i Arab, Imam Malik Arab, walaupun ada perbincangan, tapi Imam Ahmad Syaibani Arab. Okey. Mazhab Abu Hanifah di mana? India, Pakistan, Iraq, ramai. Mazhab Syafi'i di mana? Malaysia, Indonesia, Brunei, sedikit di Mesir, sebahagian di Mesir, di Mesir campur-campur, dan ada lagi beberapa wilayah di Yaman mazhab Syafi'i. Okey. Jordan campur, ada Syafi'i, ada Hanbali, ada macam-macam. Okey. Mazhab Hanbali di mana? Saudi, apa lagi? Qatar, ini. Kenapa? Kerana mereka yang dikatakan mazhab tu, mereka mengikut cara faham imam tu. Nabi ada habaq tak kena ikut mazhab mana? Nabi habaq tak? Nabi tak. Apa yang Nabi kata? Apa yang Quran kata? Ikut orang yang berilmu. Empat-empat ni ada ilmu tak? Ada ilmu. Boleh tak ikut empat-empat ni? Boleh. Okey. Faham? Bila ilmu berkembang, ada benda yang berbeza-beza di kalangan mazhab. Saya nak ringkaskan ceritanya. Ada orang ikut pandangan ni, ada orang ikut pandangan ni, macam-macam. Ada, tapi bila dunia makin terbuka, orang mula ikut, bukan satu mazhab, dia dah ikut banyak. Kerana untuk menyelesaikan masalah. Sampai kepada negeri Perlis, nak bagi faham. Negeri Perlis ni, dia lain sikit daripada negeri lain. Bukan kerana dia ada harum manis saja, tapi dia ada lain kerana ada perkara-perkara yang saya nak sebut. Di Malaysia, secara keseluruhannya, secara umumnya, orang bermazhab Syah, kata orang lah. Kalau tanya mazhab apa? Syafi'i. Kan? Walaupun kalau kita tanya, betul ke Imam Syafi'i kata begitu? Dia pun tak tahu. Dia kata, depa kata Imam Syafi'i kata. So, dia orang pun tak pasti. Tapi, Imam Syafi'i ni ada buku. Ada benda yang kita kena rujuk. Apa yang Perlis buat? Pada tahun 1948 lagi, Perlis telah membuat satu pandang, telah membuat kesimpulan kepada pegangan dia. Bukan baru ni, bukan zaman Dr. Mazhar ni, dok buat kerja ni. Dah. Ini cerita 1948 lagi. Perlis dah masukkan, Perlis adalah negeri Ahlu Sunnah wal Jamaah yang tidak terikat dengan mazhab tertentu. Maksudnya, dia open. Dia dapat menerima perbezaan-perbezaan. Macam mana contoh dia terima? Saya nak bagi contoh dia terima. Nak bagi faham. Dulu, orang Malaysia kuat mazhab Syafi'i, mereka hanya bayar zakat fitrah dengan beras. Tahu dah zakat fitrah? Bila kita bayar zakat fitrah? Bila? Bulan Rejab. Apa? Bulan? Okey. Bila nak masuk satu Syawal, kita akan bayar. Kan? Setelah pada penghujung, khusus dalam mazhab Ibnu Umar, apabila nak menamat puasa. Okey, kita bayar. Berapa kita bayar? Berapa ringgit tahun ni? Berapa ringgit bayar? Semua tanya kepada aku, ayah aku bayar. Berapa? Tak tahu kan? Berapa ringgit tahu bayar? Okey. Dalam mazhab Syafi'i, tak boleh bayar 7 ringgit. Dia mesti bayar dengan menggunakan beras, iaitu segantang beras. Pasal dalam hadis Nabi SAW kata, sa'an min at-tamr, sa'an min as-sya'ir, satu gantang daripada tamar, satu gantang daripada bali, satu gantang daripada gandum. Jadi tak boleh bayar dengan menggunakan. Mana yang kata boleh bayar ni? Yang kata boleh bayar ni mazhab Hanafi. Pasal apa mazhab Hanafi kata boleh bayar? Mazhab Hanafi kata, tujuan zakat fitrah itu untuk menolong fakir miskin. Pada zaman dahulu, zaman Nabi, Nabi tak ada wang, Nabi bukan cetak wang, menggunakan mata wang, dirham dan dinar, yang digunakan oleh orang Rom, Parsi dan negara-negara lain, negeri-negeri lain yang keluarkan. Kerana ketika itu dirham dan dinar ini emas dan perak, dia bukan kertas, dia nilai mata wang tu ada di situ, Maksudnya kalau leburkan pun masih ada nilai. Dia panggil dalam dalam ekonomi, the value of the money is in the money. Nilai itu ada di situ. Kan? Okey. Jadi Nabi tak banyak duit. Kebanyakan orang kalau nak beli barang tukar dengan gandum, tamar tukar dengan baju. So itu urusan jual belinya. Jadi bila orang miskin ada banyak gandum, dia boleh beli daging, dia boleh beli baju. Faham tak? Kata Abu Hanifah, kalau kita bagi duit pun, dia dapat buat benda yang sama. Bahkan kalau rumah dia penuh dengan beras, dengan apa, dia duduk sempit dah miskin kan, nak kena pergi hantar beras pula jual, lepas tu pun nak dapat duit. Pada zaman moden ni lagilah susah. Abu Hanifah walaupun dia hidup pada kurun yang kedua, tetapi dia, he was a trader, dia seorang pedagang. So Abu Hanifah banyak pandangan-pandangan ekonomi dia agak kongruen dengan dunia moden, sebab dia menilai perdagangan. Lalu dia menyatakan bayar dengan duit sama dengan bayar dengan beras. So kalau you bayar pakai duit pun sah. Mazhab Syafi'i kata no. Mazhab Hanbali kata no. Nabi kata beras, Nabi kata kutul balad, makanan negeri, gandum apa ni, dalam konteks Malaysia beras, beras. Jangan, don't change. Jangan tukar. Okey. Dulu perleh telah menerima pendapat boleh bayar dengan duit. Sama mazhab Abu Hanifah. Masa tu orang kata perleh ni hangpa tengoklah negeri kecil duk belah hujung sesat dah. Zaman dulu. Tapi hari ni kebanyakan orang banyak pakai duit ke pakai beras? Okay, pandangan yang itu. Sebab apa perleh berani buat dulu? Sebab daripada dulu dia tak terikat dengan satu mazhab, dia boleh menerima keluasan dan perbezaan mazhab yang berbeda. Faham tak? Saya buat contoh yang selalu saya suruh buat supaya tak boring sangat. Di negeri Perlis ni, buah apa yang terkenal? Ha? Moktan. Okey, buah harum. Bulan berapa ada harum manis ni? Siapa yang baru mai tak pernah makan harum manis, angkat tangan. Allah, sempurnakan hidup anda dengan makan sepotong harum manis. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, sebelum tu saya nak cerita, harum manis ni, orang yang ada harum manis di Perlis ni, dia banyak duit. Tapi sepokok tak boleh lah, kena banyak pokok. Sebab tu harum manis di Perlis ni, orang curi lah, apalah. Pantang, kena jaga. Padi orang tak curi, harum manis orang curi. Saya ada staff saya, dia bagi tahu saya, dia ada 88 pokok harum manis. Dia dapat satu musim RM120,000. Oh, tak payah ambil PTPTN. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, tanam-tanaman tidak wajib zakat melainkan tanaman-tanaman yang makanan asasi. Padi, gandum, apa lagi? Tamar. Adapun harum manis, rambutan, durian tak kena. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata semua tanaman yang menghasilkan cukup nisab dia kena bayar zakat. Di Perlis kita terima Abu Hanifah. Sebab toki harum manis lebih kaya daripada toki padi. Sebab tu di Perlis ada zakat harum manis. Walaupun mazhab Syafi'i kata tak ada, tetapi Perlis kita mengamalkan mazhab Abu, kerana itu lebih adil. Faham tak? Okey, saya buat contoh. Kami orang luar, kami mana ada amal luar-luar ni, apa Perlis ni? Okey. Saya nak tunjuk contoh Abu Hanifah dulu. Bukan Perlis, bukan mazhab Abu Hanifah. Saya cerita Abu Hanifah dulu, bagi habis Abu Hanifah sikit. Abu Hanifah dia ada dia dulu pada Imam Syafi'i. Dia ada pandangan yang berbeza. Dia kata dalam mazhab dia, kalau kita, biasanya orang tua-tua dalam mazhab Syafi'i tu, nak bagi paham tuan-tuan, saudara-saudari mazhab Syafi'i, Bila orang tua-tua beli, tengok dia beli. Saya beli. Dan dia kata saya? Saya jual. Terutama benda yang besar-besar lah. Beli nak, jual. Karena dia kata itu akad. Sebenarnya itu bukan akad. Itu dia talafuz, melafazkan akad. Kan? Dia lafazkan akad. Akad itu agreement. Setuju tu kita panggil akad nikah. Akad. Bukan angkat nikah. Angkat, lepas tu pergi nikah. Yang tu angkat lain. Akad nikah. Kan? Akad nikah, maksudnya agreement, persetujuan, kontrak. Jadi kita bersetuju jual. Kan? Tijarah itu taradin minkum redha kedua-dua belah pihak. Tak boleh macam cerita orang beli. Beli gua buruh gigi. Tak boleh, kan? Okey. Dalam mazhab Syafi'i dia kata macam mana nak gambarkan persetujuan itu? Dia kata saya jual, seorang kata saya beli. So bila orang saya cerita dah pelajar-pelajar 2 hari lepas, saya tempat asal saya di Bukit Mentajam. Ada satu kedai Cina jual mangkuk pinggan. Cina tu tak Cina lah. Cina tak mesti bukan Muslim, tapi dia Cina dan bukan Muslim. Dia jual mangkuk pinggan, dia tak masuk Islam, tapi dia mazhab Syafi'i. Sebab bila orang beli barang kepada dia, orang Melayu beli, gua jual lah. Dia sebut. Saya selalu kata, lu memang mazhab Syafi'i lah. Kan? Okey. Tak apa. Saya nak ceritanya, sehingga kita pergi beli barang pun, tu akan buat begitu. Abu Hanifah kata, no need, tak perlu. Bila kita tunjukkan duang, orang tu bagi barang, itu lambang persetujuan. Okey, saya nak tanya. Kebanyakan yang duk ada ni, mazhab Syafi'i ke Abu Hanifah dalam jual beli? Ha? Syafi'i? Semua tiap hari kita saya jual dan saya beli. Masa pergi beli kat mesin air tu, kata macam mana? Ha? Ha? Bubuh kat mesin seringgit dua kubang, mesin saya beli lah. Mesin duk sengap. Mesin ni mendoah duk perlih. Tak ikut mazhab Syafi'i pula. Ha? Ha? Kita pergi ke Jepun, kita pergi ke negara, kita pergi ke supermarket, kita pergi yang dia barang dia kata saya beli ya. Lepas tu kawan yang dekat kaunter tu kata, lu angkatlah lu punya barang. Cakaplah lu jual. Memanglah lu angkatlah lu punya barang. Kan lu ini tak ikut mazhab. Okey. Kita pun hari-hari, moralnya ialah kita pun hari-hari ada benda yang kita tak ikut mazhab Syafi'i. Tadi kita bayar fitrah dah tak ikut mazhab Syafi'i. Kita jual beli juga tak ikut mazhab Syafi'i. Tahu tak gaji wang zakat, zakat pendapatan, mak bapak kita bayar. Zakat pendapatan juga bukan mazhab Syafi'i, itu adalah mazhab Hanbali. Saya malam kemarin dulu cakap dengan pelajar-pelajar lelaki. Saya kata, siapa tengok bola? Depa tengok bola lah kan. Yang tak tengok bola ni ada orang lagi tak tengok bola. Ha? Dia tengok apa? Tengok bola jaring. Okey. Bila tengok bola saya kata you tengok orang lelaki pakai seluar pendek. Dalam mazhab Syafi'i haram. Mazhab Malik kata boleh. Jadi yang tengok bola itu semuanya mazhab Malik. Mazhab Maliki. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita hari-hari juga, setiap hari kita sebenarnya ada mengamalkan bukan daripada mazhab kita saja. Di Perlis. Sebelum saya nak cerita bab sembahyang nak cerita hal lain dulu, takut dia jadi terkejut. Dalam mazhab Syafi'i, saya patut bagi buku ni. Ni fatwa berkaitan dengan wanita. Saya nak tunjuk contoh-contoh fatwa Perlis berkaitan dengan wanita. Hak dulu-dulu sebelum yang kita aman. Yang ni pelajar-pelajar ni perempuan. Setuju tak bapa memaksa kita kahwin? Bapa ada calon lah, bapa lebih tahu. Setuju tak? Kalau tak setuju, keluar mazhab. Kerana dalam mazhab Syafi'i, bapa boleh memaksa anak perempuan kahwin. Dia panggil wali mujbir. Jadi bapa ada kuasa kahwin. Artinya kalau kita pergi satu tempat, yang bising tu terpaksa kahwin tu. Okey. Artinya kalau bapa kita pergi ke satu tempat, Dia tengok satu orang, dia berkenan. Dia kata, aku kahwinkan kau dengan anakku yang berada di rumah sekarang. Ada saksi. Sah tak perkahwinan tu? Dia tak tanya pun kita. Balik-balik dia makan nasi ni. Kau dah jadi isteri orang. Huh? Bapak telah kahwinkan kau tadi. Sah tak? Dalam mazhab Syafi'i sah. Siapa yang tak setuju, dia jaga. Kita bukan petikai mazhab Syafi'i. Tak. Kita cerita itu pandangan dia. Ada alasan dia. Okey. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab-mazhab imam-imam yang lain, mereka kata hendaklah mendapat persetujuan daripada perempuan. Kita di Perlis, kita tak benarkan. Kemudian Malaysia juga ikut, tak benarkan paksa anak perempuan kahwin. Walaupun kita hormat Imam Syafi'i, tapi kita rasa pendapat itu tak boleh diamalkan. Faham tak? Maksudnya, kita juga ada keluar daripada mazhab Syafi'i. Saya buat contoh yang lain, pasal ada kaitan dengan fatwa Perlis. Ha? Mengenai wanita. Di dalam mazhab Syafi'i, suami boleh menglarang isteri keluar rumah sekalipun untuk menziarahi ibu bapaknya, kedua ibu bapaknya, ataupun menyaksikan jenazah kedua ibu bapaknya ataupun anak dia. Dia kata walizawji man'azawjatihi min iyadati walidayha wa shuhudi janazatihima wa janazati waladiha. Dan suami itu ada hak untuk menghalang isteri daripada menziarahi ibu bapanya dan menyaksikan kematian kedua ibu bapanya dan kematian anaknya. Kalau dia larang, tak boleh keluar rumah. Tapi kita fatwa di Perlis, kita pakai pandangan dalam mazhab lain. Kita kata isteri boleh keluar jika ada keperluan. Dan juga dia juga ada hak untuk menziarahi ibu bapa dia dengan kadar-kadar yang wajar. Faham tak? Terutama apabila dia terancam. Saya nak tanya, setuju dengan Perlis punya fatwa ke atau setuju pendapat yang lama? Janganlah kena saya duduk sini nak... Untuk sebagai kaum wanita, baik tak kita beri kelonggaran untuk wanita boleh keluar daripada rumahnya? Walaupun suami dia kata, han jangan balik rumah mak. Boleh tak? Kita kata, kita mak kita sakit. Dia kata, tolonglah balik, siapa nak tengok, tak boleh. Kita dalam patua kita kata, boleh untuk dia balik untuk melihat terutamanya apabila ibu atau bapaknya sangat memerlukan. Ini adalah patua itu. Kita berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Ini antara contoh yang kita berbeza. Banyak lagi lah. Sehingga saya nak mari kepada contoh dalam amal ibadat. Tak faham tak ni? Perbezaan ni? Maksudnya memanglah dalam hidup kita pun ada benda yang kita berbeza. Okey. Mai bab semayang. Pasal apa Perlis? Allahu Akbar. Bismillah tak dengar. Saya dah beritahu tadi. Itu mazhab. Hanafi, itu juga mazhab Hambali, bahkan dalam mazhab Malik, langsung tak boleh baca. Makruh baca. Ha? Orang kata, pasal apa Perlis jadi macam tu? Kita kena ikut geng ramai lah. Saya akan beritahu tadi, yang ramai dalam dunia ni mazhab apa? Abu Mahat Hanafi. Kan? Artinya mazhab Malik, kalau kita pergi ke India, Pakistan, bismillah pelan. Kalau kita pergi ke Saudi, ke negara teluk, bismillah pelan. Kita pergi ke Afrika, dunia mazhab Malik, bismillah pelan. Main Malaysia dan Indonesia, bismillah ku. Jadi isunya bukan ramai tak ramai. Kalau nak kira ramai, bukan ukuran. Ramailah hak yang perlu amalkan tu lagi. Faham tak? So, kita tak boleh jadikan isu. Kenapa? Kita kena ikut geng ramai. Yang ni bukan mengundi pilihan raya ke-15. Bukan. Ini adalah amalan yang diamalkan di negeri ni. Sekejap saya cerita. Kalau orang amal macam lain, jadi macam mana? Sekejap saya cerita. Mayang subuh pula dah tak kunut. Ha? Allahu Akbar. Turih tu imam rokok. Sujud. Yang duduk belakang, subhanallah. Ha? Buat dia buat lupa lah tu imam. Perlis tidak kunut dan tak kunut ini Orang yang pergi Mekah dengan Madinah, tak pelik lah. Siapa yang pergi ke negara barat, US, UK, majoriti mereka juga tidak Syafi'i. Mereka semua tidak kunut secara berterusan. Ada tak kunut di Perlis ni? Ada kunut witir. Ada tak kunut? Kadang-kadang kita ada arahan untuk kunut, iaitu kunut nazilah apabila ada bala yang menimpa orang Islam. Habis itu kunut subuh, kita tidak bersama dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan senantiasa ada kunut pada waktu subuh. Kerana kita anggap pendapat itu lemah, kita hormati Imam Syafi'i, tapi kita menyokong pendapat majoriti yang lain. Jadi apa yang boleh amalkan ni bukan tak ada mazhab. Ada mazhab. Cumanya kadang-kadang bukan mazhab Syafi'i. Okey, saya buat contoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua mazhab kata zikir sendiri. Ini tak ada mazhab. Semua zikir sendiri. Sama hak perlis kita. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um menegaskan hendaklah zikir bersendirian secara sir. Kecuali jika imam ingin mengajar makmum, dia ajar untuk dia tahu macam mana zikir. Selepas itu dia diamkan. Hatta idza tu'allima, apabila mereka makmum itu mereka telah belajar, diam. Jadi hak perlis amal ni, orang kata dia perlis ni bukan zikir pas mayang. Cuba tengok di masjid tu. Tu. Ada zikir selepas solat. Tengok tu. Zikir selepas solat. Bukan kita kata tak ada zikir, kita kata zikir secara bersendirian. Pasal apa? Sama macam yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita punya slogan di perlis ni, kalau boleh kita nak cari dalil yang paling kuat di dalam amalan. Faham tak? Ada juga isu-isu yang lebih besar. Tambil isu-isu bin bapa apa saja ni saya tak mau cerita. Yang ni nanti boleh tanya dalam sisi lain, saya mari kita cerita. Tapi ini ada keseluruhan idea untuk faham bila mari ke perlis. Jadi bila mari ke perlis yang tengok perlis ni tak mau ikut mazhab, bukan dia tak ikut mazhab. Dia tidak terikat dengan hanya satu mazhab. Ada tak orang macam dengan perlis ni? Ada. Fatwa-fatwa antarabangsa semua macam dengan perlis. Majlis fatwa Eropah semua macam perlis. Habis tu kalau orang kunut, perlis tangkap bola penjara lah. Dah. Kalau orang kunut, perlis kata sesat kan? Tak, tak kata sesat. Kita kata, kita tidak amalkan pandangan itu. Jadi bagi imam-imam di masjid-masjid di negeri perlis, kerana masjid itu di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam itu di bawah Raja Pemerintah Perlis. Raja Pemerintah Perlis itu, itulah pegangan dia dan titah dia supaya mengamalkan pegangan itu. Bagi mereka yang mengamalkan, menjalankan urusan rasmi, maka yang menjalankan urusan rasmi buat seperti mana yang dimaklumkan oleh Majlis Agama Islam. Habis itu kalau kami yang baca, kami main belakang di sana lewat, jadi sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, habis majlis kata salah, kita tak kata salah. Itu persendirian boleh buat di rumah. Yang mana semayang subuh di rumah, dia boleh kunut sampai 3 jam habis waktu pun. Ikut dia lah, tak salah. Kalau orang mengadu pun tak salah. Cumanya dalam pengamalan rasmi, dalam pengamalan rasmi, kerana rasmi macam pergi ke Kedah dia kunut sebab pengamalan rasmi dia mazhab Syafi'i. Di Perlis itu pengamalan rasmi dia, kerana dia percaya itu lebih kukuh dari segi dalil. Dan idea orang Perlis ini, kita akan dengar, dia akan cakap Quran dan Sunnah. Dia mau ada dalil. Dia panggil fiqhul dalil. Dia kalau mengajak, dia akan kata, ada tak Nabi amalkan? Satu lagi, maka di Perlis ini, dia anti kepada hadis-hadis palsu. Amalan-amalan yang orang amalkan, tak ada hadis, cerita pelik-pelik, kita tak mau masuk dalam masjid. Penceramah-penceramah yang cerita hadis-hadis yang pelik-pelik ni, yang Nabi tak kata, kerana Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta kepada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduk dia dalam neraka. Maka penceramah-penceramah yang berceramah cerita dongeng khurafat lah ni, kita tak sangat tak alu-alukan. Kadang-kadang ada unsur diskriminasi wanita pun. Cerita Nabi pergi Isra' dan Mi'raj, tengok wanita kena gantung rambut, kaki naik ke atas pasal tak pakai tudung. Kita kata wanita pakai tudung, tapi hadis itu tak benar. Cerita Karut Marut, masa Isra' Mi'raj, Nabi tengok dunia, umur dia dah 7,000 tahun bongkok. Kan kalau saintis dengar tu kan dia kata, mengapa merepet orang Islam ni? Umur dinosaur pun dah berapa lama? So kita benda-benda yang tak saintifik, benda-benda yang khurafat, superstition, Karut Marut, kita tak alu-alukan dalam pengajaran agama di negeri ini. Kita mau progresif, maju ke hadapan, rasional. Ini yang kita tekankan. Kerana kita mau Muslim menjadi Muslim yang maju ke hadapan. Sebab tu cerita ustaz dok mai jual barang dalam masjid, jampi ayam dalam masjid, jampi bagi jadi cerdik, semua kita tak ni. Kalau manusia dengan jampi boleh jadi cerdik, Nabi SAW tak payah suruh kita mengaji, dia jampi dia pakat jadi cerdik dia. Kalau dengan jampi, ni ustaz bawa ayat ni, siapa-siapa yang hati keras, tak mau dengar cakap, suami dia tak dengar, minum air ni, maka jadi lembut hati. Kita tak amal benda itu. Kalau tidak, Nabi SAW tak payah turut dakwah. Malam-malam Nabi pi pelan-pelan kat Telaga Zamzam, Nabi jampi Telaga Zamzam. Pagi-pagi esok, Quraisy pun minum ayat Telaga Zamzam, jadi lembut hati. Kenapa rasa lain sangat hari ni? Kalau sungguh manusia dengan jampi saja, macam daripada ustaz-ustaz sebagian bawa main jampi, manusia jadi baik, kita suruh dia jampi ayak, buat satu tong besar, mak-mak rempit tu polis tahan, main sini, bukan cek motor, minum ayak, minum ayak. Lepas minum-minum, astaghfirullahaladzim. Cik, saya ingat saya nak join motor ni. So, ini semua kita tidak terima dalam konteks memajukan negeri ini. Kita mau pemikiran Islam yang kehadapan. Maka khurafat, Karut Marut, kalau kadang-kadang pohon berjaya orang kita tak dapat, bukan kerana kita anti berbeza pendapat. Tapi kita tak mau. Ustaz-ustaz yang cerita benda-benda jual barang dalam masjid, superstition, kita tak alu-alukan. Kita mau scholar, kita mau pemikir yang bijak, kita mau sarjana. Ini juga amalan yang dengan negeri ini. Maka dengan itu, saya harap semua faham. Faham tak saya nak cerita ni? Ini adalah, supaya jangan kata, pasal apa perlis lain sangat? Saya cerita, bukan dia menolak mazhab Syafi'i, cumanya dia menerima keperbagaian pendapat. Dan dia memilih pendapat yang dia rasa lebih teguh untuk diamalkan dalam negeri ini. Faham tak? Okey, siapa ada soalan? Pasti saya tahu, saya ada ustazah-ustazah ni, dia pun nak kena balik awal. Suami mereka tunggu, anak mereka ada di rumah. Jadi kita tak boleh panjang sangat. So saya, siapa ada soalan? Dia rasa hari ni kena tanya. Tak tanya tak jadi. Ada soalan? Faham tak belah ni? Faham tak? Okey tak faham tak? So kalau tengok ada amalan di negeri Perlis ni, kalau ni, kalau tak faham juga, pergi ke pejabat mufti. Kita ada Ustaz Wafiq. Lepas tanya, pasal apa Perlis buat macam ni? Sagi kita tengok kadang-kadang orang Perlis ada tempat dia bang raya, dia takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilah, tak, dua kali bukan tiga. Dia ada tempat dua kali, ada tiga kali. Sebab apa? Kerana dalam riwayat hadis dan dari riwayat pada para sahabat, hadis tak ada, riwayat para sahabat dua kali Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Para ulama lihat pada riwayat-riwayat yang lain boleh juga kepada lebih pada dua kali, boleh accept keperbagaian itu. Sebab itu di segi fatwa, banyak pihak international selalu mari ambil fatwa Perlis. Apa pandangan daripada Perlis? Kerana Perlis ni, walaupun negeri dia kecil, kita ada 15 orang ahli fatwa yang bukan orang Perlis, tapi kebanyakannya scholars daripada seluruh Malaysia ni. Saya pengurusinya, ada Dr. Radhi, sekarang Rektor Kuibs, ada Dr. Ruzaimi, Dr. Zaharuddin, Dr. Azman, Dr. apa? Kamilin, siapa lagi? Ramailah. Dr. Joharimat, orang Kelantan, Dr. Najib. Dan ini semua scholar-scholar di Malaysia untuk membolehkan sesuatu pandangan itu dikeluarkan. Maksud bukan pandangan orang Perlis saja, scholars. Yang lain, pandangan negeri lain pun kita hormat, tapi kita bercerita tentang pandangan di negeri ini. So, jangan rasa terkejut apa bila dah masuk ke negeri Perlis. Maka amalan-amalan yang dia mungkin satu lagi saya terlupa. Pak siapa di Perlis ni malam Jumaat tak baca Yasin? Dia apa kata? Perlis ni dia anti Yasin. Dia kata, mana boleh Perlis anti Yasin? Yasin salah satu surah dalam Quran. Tapi kenapa tak baca malam Jumaat? Kerana kita dapati tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan dikhususkan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Habis itu nak baca malam apa? Baca pilah malam apa pun. Jangan kata malam Jumaat baru nak kena baca. Karena baca malam Jumaat ke, malam Selasa ke, sama saja. Cuma Quran ni bukan Yasin saja. Bacalah yang lain. Sebagai orang dia baca Yasin, yang lain semua dia tak tahu. Tapi diperlih kita ada keluarkan bacaan surah Suratul Kahf. Surah Kahfi kita sebut. Sebab apa? Kerana kita dapati hadis dalam hal ini boleh diamalkan, yang mana Nabi SAW suruh kita baca Suratul Kahf pada hari Jumaat. Jadi patutnya di masjid ni nanti Jabatan Mufti akan bawa hantar sebanyaknya Suratul Kahf dan boleh dibaca siapa pada hari Jumaat, kerana ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih banyak semua. Terima kasih kepada pihak UiTM. Terima kasih semua orang-orang yang telah mendengar dan mungkin telah lapar dan rasa nak pergi makan. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan welcome to Perlis. Selamat datang ke Perlis. Yang dah lama tu selamat memahami apa yang kita amalkan di sini. Dan Jabatan Mufti sentiasa terbuka. Kita open to dialogue. Kita tak kata ban. Siapa kata ada masalah tak setuju apa, kita panggil Jabatan Mufti. Jom kita nak dialogue. Saya akan hantar wakil, kalau ada masa saya sendiri akan datang, kita akan buka, kita akan dialog supaya yang kita penting, kita kena educate bagi orang faham, bukan bagi orang ikut secara tak faham, macam saya beritahu tadi. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.